Bagaimana orang yang iqamat setelah azan, tetapi orang yang iqamat ini bukan muazin? Ini menyelisihi sunnah. Yang iqamat dan azan itu adalah tugasnya muazin. Kecuali kalau muazinnya berhalangan, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Iya. Dan untuk qamat itu terkait juga dengan hukum-hukum, sehingga seorang muazin itu harus tahu kapan dia bisa qamat, kapan dia boleh qamat. Iya. Kalau yang bukan muazin, khawatirnya dia tidak mengetahui hukum-hukum tersebut, iya, sehingga dia qamat belum pada waktunya. Iya. Seperti qamat itu, kalau imam sudah hadir, ya, kalau imam sudah hadir, ya, kalau orang qamat dan dia bukan muazin dan dia tidak tahu, padahal imam belum hadir, makanya termasuk kesalahan. Ya, kecuali yang telah kita sebutkan, kalau muazinnya berhalangan dan imam sudah hadir, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Ya, yang bukan muazin tadi untuk qamat. Baik.